Qala rahimahullahu ta'ala, dhammul khida wal bukhl, atau wa an Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, wa an Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah خب ولا بخيل ولا سيء الملكة أخرجه الترمذي وفرق حديثين وفي إسناده ضعف. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga, khibbun, penipu, penipu, atau yang berlaku curang. Penipu atau yang berlaku curang. Wala bakhilun, tidak pula masuk ke dalam surga orang yang kikir, pelit. Wala sayyul malakah, tidak pula akan masuk ke dalam surga orang yang jelek, muamalahnya dengan bawahannya, al-malakah, orang yang memiliki bawahan ataupun pembantu ataupun budak. Orang yang berlaku jelek kepada bawahannya atau pembantunya atau budaknya. Hadis akhrajahu Tirmidzi, dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidzi, tentunya dalam sunannya. Wa farraqahu hadithaini, dan beliau memisahkan kedua hadis. Beliau memisahkan kedua hadis. Wa fi isnadihi dha'fun, dan di dalam sanad hadis ini didapatkan suatu yang lemah sanadnya, atau didapatkan suatu yang lemah perawinya. Pertama, Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang mulia, khalifah yang pertama. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang mulia, khalifah yang pertama. Dari Khulafa Ar-Rashidun, Al-Khulafa Ar-Rashidun. Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah yang pertama dari Khulafa Ar-Rashidun. Tentunya dia atau beliau pengganti Rasulullah setelah wafatnya Rasulullah sebagai pemimpin kaum muslimin. Itulah khalifah. Khalifah bukan nabi, bukan rasul, tapi pemimpin kaum muslimin yang tentunya ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun tidak langsung dengan penunjukan, walaupun dengan isyarat. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang paling senior di antara para sahabat. Dan beliau sahabat yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pula sahabat yang paling dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya ketika Nabi hijrah dari Makkah menuju Madinah, yang menemani beliau dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Abu Bakar As-Siddiq, kedekatannya, keseniorannya dalam periwayatan hadis Rasulullah tidak sebanyak para sahabat yang lain dalam meriwayatkan. Dan tentunya ini tidak tercela. Tentunya ini tidak tercela. Sehingga kalaupun nanti kita mendapatkan riwayat beliau sedikit, bukan berarti beliau kurang meriwayatkan atau enggan meriwayatkan. Hanya saja tentunya beliau telah terwakili periwayatannya dengan yang lainnya, para sahabat. Bahkan dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah namanya Abdurrahman ibnu Sakhr al-Rajih. Abu Hurairah namanya Abdurrahman ibnu Sakhr al-Rajih. Sesuai dengan pendapat yang kuat, Abu Hurairah lebih banyak riwayatnya dari Abu Bakar. Riwayat hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan Abu Hurairah didoakan oleh Nabi agar semua riwayat yang dia riwayatkan dari Nabi tidak dilupakan atau tidak terlupakan, agar dia selalu mengingat dan tidak terlupakan. Kita kembali Abu Hurairah, lebih banyak. Namun banyaknya riwayat Abu Hurairah bukan beliau lebih baik dari Abu Bakar, tidak demikian. Karena itu tadi dikatakan sedikitnya riwayat Abu Bakar bukan suatu celaan, karena sudah diwakili dengan sahabat-sahabatnya yang lain yang juga sahabat Nabi tentunya sallallahu alaihi wasallam. Itulah Abu Bakar As-Siddiq atau sedikit biografi tentang beliau. Di mana banyak biografi lagi yang lain yang akan kita dengarkan pada masa-masa mendatang ketika menyebut beliau insyaallah taala. Nama Abu Bakar As-Siddiq, nama beliau Abdullah Ibnu Uthman. Nama beliau Abdullah Ibnu Uthman. Ibnu Abi Qahafah. Ibnu Abi Qahafah. Namanya Abu Bakar As-Siddiq Abdullah Ibnu Uthman. Abdullah Ibnu Uthman. Ibnu Abi Qahafah atau Ibni Abi Qahafah. Abdullah Ibnu Uthman Ibni Abi Qahafah, namanya Abu Bakar As-Siddiq Abdullah Abdullah Ibnu Uthman Ibni Abi Qahafah. Namanya Uthman siapa ya, Faiz? Uthman namanya siapa? Sahabat Uthman siapa namanya? Hah? Sahabat Uthman siapa namanya? Sahabat Uthman siapa namanya? Yahya. Uthman ibnu Affan. Kalau Abu Bakar siapa namanya? Muawiyah. Sahabat Abu Bakar siapa namanya? Had. Abdullah ibnu Uthman ibni Abi Qahafah. Kita alhamdulillah mengenal Islam sehingga nama para sahabat harus kita kenali. Kalau orang-orang yang belum mengenal Islam, belum mengenal hidayah, yang dia hafal nama-nama ya bermacam-macam nama dengan berbagai macam hobinya, kesenangannya. Kalau ditanya nama pemain bola dari A sampai Z, dia hafal. Berbagai macam klub. Klub ini siapa namanya? Si Fulan. Fulan bin Fulan. Hafal dia. Berapa kali memasukkan bola? Sekian kali. Ditanya siapa namanya Abu Bakar? Ya Abu Bakar itu siapa ya? Oh, Abu Bakar yang pengamen di pinggir jalan itu ya? Karena pernah ada pengemis di lampu merah. Dia mengemis. Dia menyanyi. Nyanyi apa, Pak? Saya nyanyikan lagunya. Saya bilang, ya kalau nyanyi saya ngomong, saya gak mau. Walaupun ini sebetulnya tidak boleh, tapi waktu itu karena dia memaksa, saya bilang, sudah, kalau gitu hafal Qul a'udzu birabbil falak. Aduh, Pak, saya lupa. Lupa lagi itu, Pak. Surah yang lain, Pak. Wih, dia tantang surah yang lain. Dikasih surah yang lain. Wih, itu juga saya lupa, Pak. Ya sudah. Ma'assalama. Kalau namanya musik atau musik dia hafal dari A sampai Z. Surah Al-Quran. Qul a'udhu birabbil falam. Ya tidak hafal ya ini. Inilah alhamdulillah kita dibimbing Islam. Namanya Abu Bakar siapa? Rafa. Jangan kiri kanan pandangannya diperhatikan siapa namanya Abu Bakar. Siapa namanya Abu Bakar As-Siddiq? Naam. Bentar. Had. Indak ya Ibnu Man. Ya Allah. Jasmar. Had. Abdullah ibnu Utsman ibni Qahafah. Abdullah ibnu Utsman ibni Abi Qahafah. Abu Bakar As-Siddiq. Tokoh yang mulia yang kalau kita mempelajari sirahnya atau mempelajari gerak dan atau maksud saya bagaimana beliau menegakkan, membela kebenaran, maka kita akan mendapatkan pelajaran yang besar. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga seorang penipu atau penipu atau yang berlaku curang. Tentunya di sini haramnya perbuatan ini dan merupakan dosa besar karena diancam tidak masuk surga. Apabila ada satu amalan dia mendapat ancaman, azab, siksaan, atau tidak masuk surga, atau dilaknat, ataupun akan diberikan sanksi padanya oleh Allah, ini berarti dosa itu adalah dosa besar. Yang tentunya pelaku dosa besar wajib bertobat dengan dosanya. Wajib bertobat dengan dosanya. Berbeda dengan dosa kecil, maka dosa-dosa kecil bisa terhapuskan dengan amalan-amalan kebaikan setelahnya. Innal hasanat yuzhibna sayyiat. Kebaikan akan menghilangkan kejelekan. Karena itu, tidak boleh kita menipu, tidak boleh kita berlaku curang. Dan tentunya menipu adalah sifatnya orang-orang kafir. Mereka hidup dengan penipuan, atau sifatnya orang-orang munafik. Innal munafiqin yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik, mereka menipu Allah, namun Allah membalas tipuan mereka. Dia bahkan yang dapat menipu mereka kalau Allah inginkan. Karena itu, tinggalkan sifat menipu satu dengan yang lain, karena tidak akan berkumpul sifat menipu kepada seorang mukmin yang imannya sempurna. Wallahu a'lam bisawab. Kecuali yang diinginkan di sini penipuan dalam peperangan. Karena dalam satu riwayat Rasulullah mengatakan al-harbu khud'ah. Kalau berperang itu ada tipuan. Ya tentunya agar memenangkan peperangan, agar memenangkan peperangan. Karena sampai kalau dia tidak punya siasat menipu musuh, bisa jadi dikalahkan oleh musuhnya dengan tipuan yang menghancurkan kaum muslimin, kaum mukminin, sehingga menghancurkan saf, menghancurkan barisan pertahanan kaum muslimin. Wallahu a'lam bisawab. Naam. Karena itu dikecualikan saat berperang. Saat berperang. Wallahu a'lam bisawab. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, tidak pula masuk ke dalam surga orang yang bakhil. Orang yang bakhil, pelit. Karena dengan pelitnya dia, akhirnya dia tidak mau mengeluarkan zakat. Akhirnya tidak mau bersedekah. Tidak mau berinfak. Bahkan dengan bakhilnya dia, dia akan dibenci oleh karib kerabatnya. Berbeda kalau dia karim, dermawan. Dia akan dicintai oleh karib kerabatnya. Dan bakhil ini dalam beberapa hal yang dibenci. Tentunya dia bakhil yang pertama dengan hartanya. Bakhil dengan hartanya. Kemudian dia bakhil dengan amalannya. Kemudian dia bakhil dengan kedudukannya. Bakhil dengan harta tadi, dia pelit, dia kikir. Sampai pun memberikan zakat enggan, padahal zakat itu wajib. Demikian infak sedekah, bahkan yang wajib nafkah. Seorang wajib menafkahi anak istrinya, dia bakhil, mengeluarkan hartanya untuk menafkahi anak istrinya, bakhil. Makanya dikatakan tidak akan masuk surga orang yang bakhil, karena dia telah melanggar kewajiban demikian. Bakhil dengan amalnya, pelit beramal, hitung-hitungan dia kalau beramal. Beramal apa? Beramal ta'ah, beramal soleh, dia hitung-hitungan. Sehingga dia pun meninggalkan banyak amalan karena bakhilnya, pelitnya dia di dalam beramal. Salah satu contoh, Rasulullah memberikan contoh, al-bakhil man idha dhukirat, man idha dhukir na'am. Al-bakhil man idza dzakarta indahu. Al-bakhir man idza dzakarta indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil, kata Rasulullah, pelit adalah orang ketika saya disebutkan di hadapannya, di sisinya, dia tidak bersolawat padaku. Kita sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mendengar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak bersolawat. Dia tidak mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, berkaitan dengan masalah ini, kalau disebut nama Nabi kita, Nabi Muhammad, kita lanjutkan dengan salawat masing-masing. Kita sebutkan masing-masing sallallahu alaihi wasallam. Khawatir kita masuk dalam riwayat tadi, orang yang bakhil, orang yang pelit itu apabila disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dzakarta indahu falam yusalli alayya, dia tidak mau bersalawat padaku. Khawatir kita masuk orang yang bakhil dalam amalan kita. Rasulullah disebut, kita tidak bersolawat. Maka karena itu para ahlul hadis dikatakan orang yang paling banyak bersolawat dan orang yang akan mendapatkan syafaat karena banyak bersolawat kepada Nabi. Ketika menyebutkan nama Nabi dalam riwayat, dalam periwayatan mereka bersalawat Allahumma salli ala Muhammad atau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam atau sallallahu alaihi wasallam. Dan penyebutan salawat tidak perlu kita besar-besar, sallallahu alaihi wasallam, tidak perlu. Karena Allah tidak tuli. Allah sami', Maha mendengar. Tidak perlu kita teriak-teriak, Allahumma salli ala Muhammad. Teriak-teriakan, itu bukan salawat yang beradab. Salawat itu dengan adab. Khawatir kalau kita membesarkan suara kita ketika disebut nama Nabi, sama dengan kita menyebut suara besar, sama dengan kita bersuara besar, mengeraskan suara kita di hadapannya, khawatir. Khawatirnya akan terhapusnya amalan. Jadi sebutkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam, cukup kita yang mengucapkan, kita yang mendengarkan, tidak perlu kita besar-besarkan. Ataupun kalau terdengar tidak perlu dengan teriakan sallallahu alaihi wasallam, seperti itu. Naam. Sehingga ini namanya bakhil. Demikian bakhil pula dalam kedudukannya. Dia mungkin kedudukannya sebagai pemimpin satu perusahaan atau dia memiliki kedudukan di pemerintahan. Ada yang butuh pertolongannya untuk dibantu, untuk ditolong, untuk di ringankan. Yang di sini bukan menyelisihi agama, bukan dalam tolong-menolong dalam dosa dan maksiat. Dia sebetulnya bisa membantu, tapi dia enggan. Padahal tidak berdosa kalau dia membantu, karena bukan suatu yang perbuatan diinginkan adalah dosa dan maksiat. Dia enggak mau membantu. Maka ini adalah orang yang bakhil dengan kedudukannya. Semuanya masuk dalam ancaman. Tidak akan masuk surga siapa yang bakhil. Karena tadi sudah disebutkan bahwa bakhil ini sama dengan keterangan sebelumnya, yaitu tidak akan masuk surga siapa yang menipu atau penipu atau berlaku curang, maka demikian tentunya dari dosa besar seorang yang bakhil, bahkan meninggalkan sesuatu yang wajib. Nggak mau mengeluarkan zakat, wajib zakat. Nggak mau memberikan nafkah, wajib nafkah. Meninggalkan suatu yang utama, tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah, bakhil, pelit, kikir. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian dua sifat yang telah kita dengarkan, tentunya membimbing kita agar tidak melakukan sifat tersebut. Tersisa bagi kita satu sifat yang disebutkan dalam riwayat. Kalaupun riwayat ini akhrajahu Tirmidzi wa fi sanadihi dha'fun, dikeluarkan maaf, hadis tadi diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan di dalam sanadnya ada kelemahan, wa fi isnadihi dha'f, tetapi dengan riwayat yang umum tentang penipuan, tentang bakhil dan tentang jeleknya muamalah terhadap atau jeleknya muamalah seorang kepada bawahannya, kepada budaknya, kepada pembantunya, kepada bawahannya, ini semua didukung oleh nas yang umum, menunjukkan benarnya masalah ini, yaitu adanya ancaman, dan siapa yang melakukannya akan masuk ke dalam dosa yang besar. Wal'iyadzu billah. Cukup bagi kita malam hari ini, dua sifat tadi, la yadkhulul jannah khibbun wala bakhilun, yang sudah kita ambil keterangannya secara ringkas, wala sayyi'ul malaka, sayyi'ul malaka akhrajahu Tirmidzi. Al-Imam At-Tirmidzi namanya, Muhammad ibnu Isa, Abu Isa At-Tirmidzi. Al-Imam At-Tirmidzi namanya Muhammad ibnu Isa, Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Pemilik kitab sunan yang empat, atau pemilik kitab sunan yang dikatakan ashabu sunan yang empat. Imam Tirmidzi namanya Muhammad ibnu Isa Abu Isa Muhammad ibnu Isa At-Tirmidzi. Abu Isa Muhammad ibnu Isa At-Tirmidzi. Beliau imam yang besar. Beliau imam yang besar. Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah dan muhaddisnya. Beliau muridnya Al-Imam Al-Bukhari. Beliau murid Al-Imam Al-Bukhari. Atau guru besar Al-Imam At-Tirmidzi adalah Al-Imam Al-Bukhari. Bukhari adalah Syaikhul Masayikh. Atau Bukhari merupakan guru para a'immah, guru para imam. Abu Dawud murid beliau. Tirmidzi murid beliau. Imam Muslim, pemilik kitab Sahih Muslim, murid beliau. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Ad-Daraqutni, kalau tidak ada Bukhari, tidak akan muncul Imam Muslim. Apabila tidak ada Imam Bukhari, tidak akan muncul Imam Muslim. Maknanya, Muslim adalah gurunya Bukhari. Apa? Bukhari adalah gurunya Muslim. Bukhari adalah gurunya Muslim. Muslim menimba ilmu di sisi Imam Bukhari. Dan karenanya Imam Muslim pun menghasilkan kitab Sahih Muslim. Sehingga ketika Bukhari datang ke negeri Imam Muslim, kata Imam Muslim, selamat datang wahai ustadznya para ustadz. Selamat datang wahai ustadznya para ustadz kepada Imam Bukhari. Demikian imam yang besar ini. Dan Al-Imamu Bukhari asalnya bukan orang Arab. Bahkan beliau dari berkebangsaan orang-orang yang ada di wilayah Rusia, Eropa Timur. Tetapi beliau imam yang ma'ruf, masyhur di sisi kaum muslimin, yang diketahui pemilik kitab Sahih Bukhari ba'da kitabillah, pemilik kitab Sahih Bukhari, yang Sahih Bukhari ini setelah Al-Quran sisi kesahihannya, sisi kepercayaannya kaum muslimin setelah Al-Quran, Sahih Bukhari. Kita lanjutkan kepada Imam Muhammad Ibnu Isa Abu Isa At-Tirmizi, pemilik kitab apa? Pemilik kitab Sunan. Pemilik kitab Sunan. Naam. Dan Sunan Tirmizi, kalau di sisi derajat empat sunan yang ada, pertama Sunan Nasa'i. Kedua Sunan Abu Daud. Ketiga Sunan At-Tirmizi. Keempat Sunan Ibnu Majah. Sunan Tirmizi berada di tingkatan keberapa, Fikri? Di tingkatan berapa Sunan Tirmizi? Endak ya, di belakangnya Fikri siapa? Ubed. Iya, soalnya pakai masker. Ubed, endak. Tingkatan keberapa? Tingkatan ketiga. Imam Nasa'i tingkatan keberapa, Salman? Hah? Nanti marah Imam Nasa'i. Wih, saya tingkatan keberapa? Tingkatan keberapa? Ini maksudnya peningkat, menyebutkan sesuai apa yang ulama meningkatkannya, mengurutkannya. Hendak ya, ya antum. Tingkatan berapa Imam Nasa'i? Tingkat pertama. Tingkatan kedua siapa? Hendak ya, sampingnya siapa? Novel siapa nang? Kok jadi? Hah? Siapa? Ilham. Ya Ilham, hendak ya Ilham. Imam Nasa'i, Imam Abu Daud. Tingkatan keberapa? Dua. Tingkatan terakhir. Sesuai dengan urutan tingkatan. Endak Afifi. Ibnu Majah tingkatan keberapa? Keempat. Nasa'i, Abu Dawud, Tirmidhi, Ibnu Majah. Naam. Ini penting anak-anak sekalian, dan saya sengaja mengulang-ulangi supaya kita selalu mengerti apa yang datang dari karya-karya tersebut. Itu adalah kitab yang menjadi kitab pegangan kita. Menghormatinya, mengenalinya, menghargainya adalah suatu hal yang terpuji. Jangan hanya sebagai sebutan kita enggak kenal. Hanya sebagai sebutan kita tidak kenal. Tidak kenal maka tak apa? Tak sayang. Benar pepatah ini. Siapa yang tidak kenal tidak sayang. Siapa yang kenal maka pasti sayang. Wallahu a'lam bisawab. Sekarang siapa yang bisa hafal hadisnya? Fikri bisa? Had. Naam. Khibbun. Wala sayyi'u. Sayyi'ul malaka. Akhrajahu. Tirmidhi. Naam. Akhrajahu Tirmidhi. Kafak, cukup bagimu. Diulangi coba. La yadkhulu. Malaka. Akhrajahu Tirmidzi, ahsanta. Akramakumullah. Naam. Taib dari kalangan aba. Siapa yang bisa hafal dan telah menghafal? Had. Abdurrahman. Faddal. Ahsanta. Jazakallah khair. Naam. Indak ya Abu Hamam. Radiyallahu ta'ala anhu. Kul wa an Abi Bakr. Akhrajahu At-Tirmidhi. Naam. Indak ya Umar. La yadakhulu. Naam. Indak ya Akhuna Wawan. Ibrahim, akhrajahu? Ibrahim. La yadkhulul jannata had. Aina kun? La yadkhulul jannata. Wala had akhrajahu Tirmidzi, sebetulnya sedikit riwayatnya, namun itu adalah kalimat yang keluar dari lisannya Rasulullah. Naam. Taib Muhammad, indak. Taib ahsanta. Untuk kali ini nanti kita akan lanjutkan selanjutnya insyaallah. Tadi karena mendahulu kalian Ananda Fikri menghafal, maka Fikri besok akan dapat hadiah. Insyaallah akan dapat kitab Bulughul Maram. Jazakallah khair, mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.